بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, namun apabila dia diganggu, disakiti karena keimanannya kepada Allah, ja'ala fitnatan nas, maka dia pun menjadikan fitnah manusia, gangguan manusia kepadanya sebagai adab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena didasari lemahnya al-iman, lemahnya keyakinan, kemudian jahilnya mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, fal mu'minun li kamali basiratihim, orang-orang yang beriman dengan kesempurnaan basirah ilmu yang mereka ketahui, farru min alam azabillah ila al-iman. Wa tahmiluhu ma fihi min al-alam az-zail al-mufarid an qarib. Wa hadha min dha'fi basirati farra min al-alam a'da'i ar-rusul ila muwafaqatin wa mutaba'atihim. ففر من ألم عذابهم إلى عذاب الله عز وجل فجعل ألم فتنة الناس في فرار منه بمنزلة عذاب الله. Orang-orang beriman karena sempurnaan pengetahuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya musibah yang menimpa dia disebabkan karena keimanannya itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Para mukminin tidak menjadikannya itu sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang-orang yang lemah imannya, orang-orang munafik, menganggap ujian dari manusia, celaan manusia itu sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka mereka pun lari dari alam azabillah. Mereka kokoh di atas al-haq keyakinannya. Karena mereka tidak ingin mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, lari kepada keimanan, dan mereka pun menanggung beban dari gangguan manusia itu, tidak mau dia mengikuti manusia yang mengganggu dia agar meninggalkan al-haq, meninggalkan iman, tetap dia kokoh dan menanggung beban rasa sakit, dicemooh, dicela, disakiti, alam yang zail yang sebentar saja akan hilang, akan sirna asap itu, rasa sakit itu. Adapun orang-orang yang lemah basirahnya, mereka pun lari menjauhkan diri dari alam sakit dari musuh-musuh para rasul, sehingga mereka pun mengikuti, mencocoki apa keinginan dari musuh-musuh para rasul, musuh-musuh ahlul iman. Maka dia mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala An-Nabi Sa'id radhiyallahu taala Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu marfu'an, diriwayatkan secara marfu'. Marfu artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id merufakkan hadis kepada Nabi. Angkat hadisnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min dhafil yaqin, termasuk dari lemahnya keyakinan. Antur diyan nasa bi sakhatillah, yaitu engkau mencari keridhaan manusia atau membuat manusia itu ridha bi sakhatillah, dengan kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya engkau mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa antahmadu mala rizqillah, dan engkau memuji mereka atas rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu. Kamu puji manusia, tapi kamu lupa kepada yang beri rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak kamu bersyukur kepada Allah dan memuji Allah, malah yang kamu puji manusia, ngasih kamu uang. Padahal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallah, dan engkau mencela mereka, kamu mencela manusia dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadamu. Kamu mencela manusia, kamu sudah berusaha untuk mendapatkan sesuatu darinya, misalnya menolongnya, membantunya, namun dia tidak memberikan kepada kamu bagian yang diberikan orang lain. Antara disebutkan Al-Syaikh Utsaimin, kamu sudah datang ke orang yang membagikan dirham, membagikan uang, ataukah membagikan makanan. Kamu sudah antri dari pagi datang, gratis. Ternyata kamu tidak dikasih. Kamu tidak dikasih oleh mereka, dikasih orang-orang lain. Kamu tidak dapat bagian, sudah capek-capek. Lalu kamu cela manusia dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadamu. Ini maksudnya, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin, sesungguhnya rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah bisa diperoleh oleh orang-orang yang bersemangat untuk mendapatkannya. Tidaklah mesti orang-orang yang bersemangat untuk mendapatkannya rezeki itu dia dapatkan. Sudah sekuat tenaga dikerahkan untuk mendapatkan rezeki Allah, dalam hitungannya sudah pasti dapat, sudah pasti dapat rezeki, keuntungan yang besar. Tidaklah pasti. Tidak bisa kamu kuasai untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala itu. Wala yarudduhu karahiyatun karih, dan tidak rezeki itu tidak bisa menolaknya kebencian orang-orang yang benci. Kalau rezeki datang kepadamu, maka rezeki tidak bisa ditolak. Tidak ada yang bisa menolaknya, sekalipun orang yang sangat benci. Kamu mendapatkan rezeki itu, berusaha untuk menahan rezeki itu, maka tidak bisa dia. Tidak bisa ditolak rezeki itu oleh orang-orang yang benci. Orang-orang yang tidak senang seorang mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa hadal hadis, hadis ini, hadis yang dhaif, lemah sekali, dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim fil Hilya wal Baihaqi fi kitab Syu'abil Iman. Di dalam rawinya ada Muhammad ibn Marwan, kazzab, dusta, dan juga ada yang dhaif, Al-Atiyah Al-Awfi dhaif. Maka di sini dhaif, lemah sekali. Namun disebutkan oleh ulama makna al-hadis sahih. Makna hadis ini sahih. Secara makna sahih. Namun secara sanad rawi hadis ini lemah. Karena di antara perawinya ada yang pendusta. Tidak diterima riwayatnya seorang yang pendusta dalam hadis. Wa tamamuhu, dengan sempurnaan hadis disebutkan, wa inna Allah bi hikmatihi ja'ala ar-ruh wal farah fi ar-ridha wal yaqin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan ruh wal farah, dan kegembiraan itu pada ridho dan keyakinan. Wa jalal hamma wal hazan fi syaqqi was sukhti, dan Allah menjadikan al hamma wal hazan, gundah gulana dan kesedihan itu ada pada syaq, keraguan. Adapun kegembiraan itu ada pada al yakin. Dan keridhaan, sementara gundah gulana dan kesedihan itu ada pada syak, keraguan, wasukh dan kemurkaan, enggak ridho. Keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, hikmah, meragukan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam mentakdirkan sesuatu, dan sukh, dan rasa marah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mendapatkan bagian rezeki. Atau marah kepada manusia kalau dia tidak mendapatkan bagian. Wal hadith wa in kana fi isnadihi man dzukir bi ma'na sahih, dan hadith sekalipun di dalam sanadnya seperti apa yang disebutkan, ada rawi yang pendusta dan dhaif, tapi maknanya sahih. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, makna hadis ini sahih. qauluhu, sabda hadis ini, hadis Abi Sa'id yang marfu dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaif. Inna min dhafil yakin, dan sesungguhnya min tabi'idiyah, maknanya min termasuk dari lemahnya keyakinan. Banyak dari alamat lemahnya keyakinan itu, banyak, dan diantaranya di sini disebutkan lemahnya keyakinan. Apa itu al-yakin? Al-yakin disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala al-yakin istiqrarul iman fil qalbi ilman au amalan. Istiqrar menetapnya iman di dalam hati secara ilmu dan amal. Dan ini al-yakin termasuk dari derajat keimanan yang paling tinggi. Kama qala Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, wal yaqin a'la darajatil iman, bahwasanya keyakinan itu adalah derajat iman yang paling tinggi, tidak ada keraguan. Kalau orang kuat keyakinannya, tidak gampang dia untuk terseret. Dia punya pendirian yang kokoh. Apalagi kalau keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang beriman, dia tidak akan pernah takut dan mundur dari al-haq. Kalau orang kuat keyakinannya, seseorang itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala atau meninggalkan al-haq yang dia ketahui karena lemahnya keyakinan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolongnya, menyanyiakannya. Kita lihat para sahabat, bagaimana para sahabat disiksa sampai mereka itu dibunuh dengan siksaan yang luar biasa, seperti Yasir dan istrinya. Orang budak dibunuh, dia tidak meninggalkan keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam. Bilal bin Rabah, penyiksaan dari kufar Quraisy kepada mereka, para sahabat, agar meninggalkan keyakinannya, tidak mau mereka karena sudah kuat yakin imannya, sudah kuat al-yakin ala derajat iman yang paling tinggi. Tapi kalau lemah keyakinan itu tidak goyang. Ada fitnah terikut. Di mana ada yang mendapatkan kesenangan, dia ikut ke sana. Kalau dia mendapatkan kesempitan, maka dia tinggalkan. Sekalipun dia yakin itu yang benar. Hanya yakin. Naam, jadi dengan istiqrar al-ilmu wa amalan, yakin itu disertai dengan ilmu, disertai dengan ilmu. Orang kuat keyakinannya kalau dia memiliki ilmu. Ilmu ma'rifatullah azza wa jal, ma'rifatu asma'i wa sifatihi. Ini buah dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah memiliki sifat-sifat Rahim, Ghafur, Ar-Razik, Al-Mudabbir dan yang lainnya. Maka dengan ilmu ma'rifatullah ini akan menjadi dasar asas dari terbangunnya keyakinan yang kuat. Karena keyakinan itu dari al-iman. Al-iman. Kalau iman seseorang kuat, maka al-yakinnya juga kuat. Dan termasuk di antara dari lemahnya keyakinan ini, yaitu antur liyan nas bi sifatillah, seperti dalam ayat yang disebutkan sebelumnya, ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah, menjadikan ujian, celaan, gangguan dari manusia itu sebagai azab dari Allah. Ini termasuk lemahnya keyakinan. Ini antur dia nas bi sifatillah. Kata Syekh Al-Fauzan, "Faman ardun nas bima yashkutullah idza talabu minhu ay yaqra billah, talabu minhu yatruqus shalah." Barang siapa yang ardun nas, mencari keridhaan manusia, membuat manusia ridho dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika mereka meminta, menyuruh kalian kufur kepada Allah, tinggalkan sholat, tidak usah berzakat, nah, tidak usah keluarkan zakat, sudah putus saja silaturahim, dan yang lain demi untuk mendapatkan keridhaan manusia, tidak usah sholat, ayo kita sama-sama aja selesaikan urusan kita dulu, tinggalkan sholat. Kadang manusia karena ingin mencari keridhaan manusia tinggalkan sholat, diajak bermaksiat mau dia. Dia aja bermaksiat, nonton maksiat, dengar maksiat, mau. Karena kalau saya enggak ikut, saya dibenci. Saya enggak diridhoi, saya ditinggal. Maka dia pun mengikuti manusia dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengedepankan keridhaan manusia dibandingkan dengan naam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih memilih keridhaan manusia dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kalau sekiranya keyakinannya orang itu kuat, niscaya tidak akan mengikut kepada apa yang dimaui oleh manusia, kemauan manusia, sekalipun dia mengancam, kalau begitu enggak bisa ikut kami, kamu keluar dari kelompok kami. Enggak peduli kalau keimanan orang itu kuat, keyakinan orang itu kuat, dia takut kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia lebih takut adalah Allah murka kepadanya. Gimana kalau Allah yang murka kepada kita? Kepada siapa kita minta pertolongan? Kalau manusia tidak ridho marah kepada kita, masih banyak manusia yang ridho kepada kita. Cari yang lain. Cari teman yang lain yang bagus. Tapi kalau Allah yang marah, murka kepadamu, Allah menyia-nyiakan kamu, Allah tidak menolong kamu. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan hati-hati manusia malah benci kepadamu. Wa antahmadahum ala rizqillah. Dan engkau memuji manusia dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadamu. Ayat termasuk dari lemahnya keyakinan, kata Syekh Al-Fauzan, antahmadahum ala rizqillah, engkau memuji mereka manusia atas rezeki Allah yang Allah berikan kepadamu. Apabila datang kepadamu rezeki, apabila datang kepadamu satu kebaikan, maka engkau nisbahkan, engkau sandarkan itu kepada manusia. Dan kamu memuji mereka yang memberikan harta, memberikan kebaikan kepadamu. Kamu lupa kepada Allah, pemberi rezeki, tidak bersyukur kepadanya. Padahal rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kamu. Yang wajib bagimu adalah engkau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kau memuji manusia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki. Apa adapun kepada manusia, kita berterima kasih, kita bersyukur kepadanya. Ya Allah khair. Kita berterima kasih kepadanya dari usahanya dia memberikan kepadamu harta misalnya. Dan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan rezeki, bukan manusia. Manusia itu hanyalah wasilah, hanya perantara. Wa min dabatin fil ardi illa lillahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di bumi ini kecuali rezekinya telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan rezeki. Jadi manusia kita bersyukur kepadanya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala kita puji. Kita bersyukur juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan puji Allah. Jangan lupa kepada Allah yang beri rezeki. Dan termasuk dari bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah engkau bersyukur kepada orang yang memberi kamu rezeki itu. Bahkan termasuk sebaliknya, tidak bersyukur kepada Allah kalau kamu tidak berterima kasih, bersyukur kepada orang yang beri kamu rezeki itu. Rasulullah SAW mengatakan, man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang dia tidak bersyukur kepada manusia, maka katanya juga dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini kita harus pahami tentang rezeki itu. Bahwasanya rezeki itu adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia. manusia hanyalah wasilah perantara. Maka yang berhak untuk kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Namun kepada manusia kita berterima kasih, kita bersyukur, jazakallah khair. Dan sebutkan, sampaikan jazakallah khair. Naam. Wa antadhumahu malam yutikallah, dan kamu celah manusia dari apa yang Allah tidak berikan kepada kamu berupa rezeki. Sesungguhnya rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah diraih, diperoleh. Tidaklah mesti diraih atau diperoleh orang-orang yang bersemangat dalam mendapatkannya. Dan juga rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditolak oleh kebencian orang-orang yang benci. Kita bacakan syarah hadis ini. Ada apa disebutkan Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimallahu taala. Kata Syekh Abdul Rahman, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-yakin al-iman kulluh, keyakinan itu adalah keimanan seluruhnya. Wasabru nisful iman, dan kesabaran itu separuh dari keimanan. Jadi sini menjelaskan al-yakin adalah keimanan seluruhnya. Bahkan disebutkan oleh Al-Utsaimin, a'la darajatil iman, keyakinan itu adalah derajat iman yang paling tinggi, dan kesabaran itu adalah separuh dari keimanan. Wa yadkhul fi dhalik tahqiqul iman bil qadar, dan masuk di dalamnya tahqiqul iman bil qadar as-sabiq, perwujudan dari keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Wabil hadits Ibnu Abbas marfu'an, dalam hadits Ibnu Abbas secara marfu', fa in istata'ta an ta'mal bir ridha fil yaqin faf'al, kalau engkau mampu untuk beramal dengan keridhaan dan keyakinan, maka lakukanlah. Fa in lam tastati fa inna fi sabri ala ma taqra khairun katsir, sesungguhnya kalau kamu tidak mampu untuk berbuat dengan keridhaan dan keyakinan, maka sungguh di dalam kesabaran itu ma takrahu, dari apa yang kamu tidak senangi, kamu bersabar padanya, khairun katsira, maka itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Ya, bersabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah tetapkan terdahulu kepada makhluk dalam perkara-perkara yang engkau tidak senang, musibah, engkau bersabar, maka itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Namun hadis ini juga dhaif, hadisnya dhaif. Wa fi riwayah, dalam riwayat, qultu ya Rasulullah kaifa asna bil yakin, dalam sebuah riwayat disebutkan dalam Al-Ajuri fi Syariah dan juga dalam Musnad Al-Imam Ahmad ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Darda, "Qultu ya Rasulullah, kaifa asna' bil yakin?" Wahai Rasulullah, bagaimana aku berbuat dengan keyakinan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An ta'lam anna ma asabaka lam yakun li yukhthiyak wa ma akhtaka lam yakun li yusibak." Engkau mengetahui bahwasanya apa yang menimpa kamu maka tidak mungkin meleset darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan mungkin menimpamu. Maka ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita lakukan dengan keyakinan. Kalau seseorang beli keyakinan ini bahwasanya apa yang menimpa kamu tidak akan mungkin luput. Kamu sakit tidak akan mungkin luput. Kamu telah ditakdirkan kecelakaan, ya kecelakaan. Dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Ini termasuk keyakinan kuat tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang keyakinan terhadap takdirnya kuat, itu akan menerima segala macam bentuk musibah itu dengan lapang dada dan bersabar. Tidak kemudian menjadi murka kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dia terima. Bahkan disebutkan maratib as-sabr, al-maratib musibah dalam menghadapi musibah itu bermacam-macam manusia. Ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, manusia bertingkat-tingkat. Tingkatan yang pertama tasakhut, murka, mencela, enggak terima. Allah disalahkan, orang disalahkan. Enggak terima dengan takdir, musibah timpa musibah kematian. Kematian anaknya, enggak terima dia. Menyalahkan takdir, menyalahkan manusia, tasakhut bil qadar. Murka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala padanya. Yang kedua, tingkatan as-sabr, bersabar. Ya sudah, kematian ini sudah ditetapkan, sabar dia sekalipun berat, sekalipun sakit hatinya. Tapi dia memang bersabar. Tidak kemudian keluar dari mulutnya kata-kata tidak ridho dengan takdir, sabar dia. Asalih ar-ridho, dengan ridho. Tingkatan yang keempat, ar-rabi as-syukru, bersyukur malah. Ini sudah tingkatan tinggi. Kalau diberikan musibah, celaka bersyukur. Ditimpa sakit sebulan dua bulan, ya malah bersyukur. Alhamdulillah saya sakit. Kenapa? Karena orang seperti ini keyakinannya sudah kuat, ilmunya, ma'rifatullahnya itu tinggi, sehingga keimanannya pun kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bersyukur? Karena dia mengetahui tentang apa hakikat musibah itu. Dia paham musibah itu tidak Allah Subhanahu wa taala, ujian, imtihan dari Allah kepadanya. Dia mengetahui hadis, "Inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, mencintai seseorang, ibtalahum, Allah pasti menguji dia, memberikan musibah kepadanya. Kalau orang tidak pernah dikasih musibah, hidupnya enak terus, tidak tersakit-sakit, seperti Fir'aun, berikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat fisiknya, rezekinya banyak, malah ingkar, sombong. Kalau orang diberikan musibah, ini alamat kecintaan. Kemudian juga musibah tamhis, takfir dzunub. Musibah itu membersihkan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Dia bersyukur. Dengan musibah ini saya sabar, dosa-dosa saya gugur. Dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. "Wa yuridu khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, yusibunhu, Allah berikan musibah kepadanya. Berarti Allah menginginkan kepada aku ini kebaikan. Karena keyakinan-keyakinan seperti itu, maka dia pun bersyukur kalau terkena musibah. Menghadapi dengan syukur Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih cinta kepada saya. Saya diberikan musibah sehingga saya terbebaskan dari berbuat dosa ini seperti ini. Qauluhu an turdin nas bi sakhatillah ayatu thiru ridahum ala ridallahi azza wa jal. Sabda Rasul dalam hadis ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tapi disebutkan antur di nas bi sakhatillah dalam athar yang dhaif. Hai tu sir ridahum, engkau mengutamakan keridhaan mereka manusia di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuwafiqahum ala tarki ma amara Allah bihi, yaitu dengan mencocoki mereka. Kau mencocoki mereka di dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau mereka misalkan enggak usah kita salat, ya, enggak salat. Enggak usah taklim. Enggak taklim. Al-muhim mengikuti apapun yang dilarang oleh mereka, diperintahkan oleh mereka itu ikut. Sekalipun itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Engkau mencocoki mereka dalam meninggalkan perintah Allah. Engkau mencocoki mereka dalam mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fala manah Allah wahnu, dan mengerjakan apa yang Allah larang istijlaban liridahum, untuk mendapatkan keridhaan mereka. Wa hadha yunafi quwwatal yaqin, dan ini menafikan, meniadakan kuatnya keyakinan seseorang, menunjukkan lemah keimanannya seperti ini. Wa kamalul iman fi ithar ma yuridillah azza wajal, dan kesempurnaan keimanan itu adalah ithar ma yuridillah, engkau mengutamakan, engkau mendahulukan apa-apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alama tahwahu nufus, dari apa yang diingini, disenangi oleh jiwa. Kalau jiwa mu senang, syahwatmu senang kepadanya, tapi itu tidak diridhai Allah, maka tinggalkan. Termasuk kesempurnaan iman seseorang, mendahulukan keridhaan Allah daripada apa yang diingini oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya. Wasabru ala mukhalifati hawa, dan bersabar dari menyelisihi, tidak mengikuti keinginan hawa nafsu. Karena keinginan nafsu itu adalah memberikan kesenangan. Diliputi jiwa itu disebutkan ufifatil annar bisyahwat. Annar itu diliputi, dikeliling oleh syahwat. Wa khufifatil jannah bil makari. Sementara al-jannah itu dikelilingi oleh apa-apa yang tidak disenangi oleh manusia. Kalau an-nar itu memang perkara-perkara yang disenangi oleh manusia, disenangi oleh syahwat manusia, sehingga orang itu gampang melakukannya dengan mudah. Kalau perkara-perkara yang mengantarkan kepada an-nar, kita lihat manusia kalau kemaksiatan itu senang, banyak yang ikut. Tapi kalau yang mengantarkan kepada al-jannah itu sedikit, karena memang tidak disenangi oleh jiwa. Jiwa manusia itu enggak condong, enggak senang ke sana. Diajak sholat berat, diajak taklim berat. Beda kalau diajak main bola, nonton, nah itu dengan cepat ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Dan orang-orang yang yuballighun, yang menyampaikan risalah-risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi, rasul, sampaikan, didakwahkan, wa yakhshawnahu, dan mereka takut kepada Allah, wa la yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kepada seorang pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ditakuti cuma Allah. Ini orang-orang yang lebih mengutamakan keridhaan Allah. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghisab. Wa qawluhu wa antahmadahum ala rizqillah. Engkau memuji manusia atas rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, ay ala ma wasala ilaik min aidihim biyan tudhifahu ilaihim. Itu apa yang sampai kepadamu dari rezeki itu melalui manusia, dari tangan mereka, biyan tudhifahu ilaihim, dengan engkau menyandarkan rezeki itu kepada mereka. Wa tahmaduhum alaihi, dan engkau memuji mereka atas rezeki tersebut. Fa inna al-mutafaddil fil haqiqah huwa Allah subhanahu wa ta'ala wahdah. Maka sesungguhnya yang memberikan karunia, keutamaan pada hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Alladhi qaddarahu laka wa wasala ilaik. Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagimu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan rezeki itu kepadamu. Bukan manusia. Manusianya lah perantara. Wa idza arada amran qayyada lahu asbaban. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki suatu urusan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan padanya sebab. Ada sebab. Enggak langsung turun rezeki itu dari langit, langsung turun ke dalam rumahmu. tetapi dengan sebab. Kalau Allah sudah menetapkan rezeki bagimu, kau mendapatkan rezeki hari ini, dapatkan uang 1 juta, ada sebab-sebabnya. Nanti itu sebab kamu menolong seseorang, sehingga orang itu ngasih duit kepadamu. Atau engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki hari ini. Karena doa juga termasuk sebab. Habis salat kamu berdoa, tiba-tiba keluar masjid ada yang ngasih duit. Semua ada sebabnya. Wala yunabi hadzal hadits, dan tidaklah menafikan hadis ini sabda Rasulullah, man la yashkurin nas la yashkurillah, tidak bersyukur kepada manusia orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menafikan hadis ini, bersyukur kepada manusia, menyatakan terima kasih kepada manusia. Lianna syukruhum innama huwa biddu'a lahum. Karena dimaksudkan syukur di sini, syukur kepada mereka manusia adalah doa. Mendoakan mereka. Allah Subhanahu seseorang berikan kamu rezeki, maka doakan jazakallah khairan. Jangan sampai lupa membalas kebaikan orang dengan doa kepada mereka. Liqaulillah subhanahu wa ta'ala saqahu ala aidihim. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tersebut sebagai perantara sampainya rezeki kepadamu. Fatada'ulahu, maka doakan mereka. Au tukafi'uhum, atau kamu membalas dari kebaikannya itu. Li hadith, dari hadith, disebutkan hadith dari Abdullah ibn Umar. Dan hadithnya sahih. Man sana ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepadamu, berbuat kepadamu satu kebaikan, ma'rufan, apa saja kebaikan itu, apa saja kebaikan orang tersebut, memberikan rezeki, memberikan uang, memberikan hadiah, menolong kamu, fakafi'uhu, kata Nabi SAW, maka kafi'uhu, balaslah kebaikannya dan kebaikan yang sama. Kamu diberi hadiah, ya balas juga kebaikan orang tersebut dengan memberi hadiah pula. Orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Jangan orang tersebut ngasih terus kepada kita, tapi kita tidak pernah sekalipun membalas kebaikannya. Fakafi'uhu, balas. Fa'in lam tajidu ma tukafi'unahu fada'u lahu. Apabila kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa kalian balas kepadanya, enggak punya harta kalian, enggak punya sesuatu yang kamu bisa berikan kepadanya sebagai bentuk balas budi, fada'u lahu, maka doakan, doakan. Yang mampunya doa, ya doa. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, sampai engkau memandang bahwasanya kamu sudah membalas kebaikan orang tersebut. Jangan sama sekali, enggak ada membalas kebaikan orang tersebut, juga tidak ada doa. Enggak ada doa. Jazakallah, jazakallah khair. Ini ada duit, ambil langsung pergi. Dikasih hadiah. Wala ad-du'a, tidak ada doa. Jazakallah khair. Ini termasuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balas jazakallah khair, faqad ahsana fi thana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sungguh telah berbuat baik dalam membalas kebaikan seseorang dengan doa. Bagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan berikutnya tentang apa yang disebutkan dalam atsar Abi Sa'id Al-Khudri ini, wa anta dhummahu mala ma lam yu'tikallah, insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Dah cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.